wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa ad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala pada pagi hari ini, Sabtu pagi, tanggal 16 Jumadal Ula 1439 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kembali duduk bersama di Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin, Kalimantan Selatan, demi mengkaji buku dalam kajian rutin, yaitu membaca kitab Limadha Ikhtartu Al-Manhaj As-Salafi, mengapa saya memilih manhaj salaf. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya ingin yang muda-muda maju ke sini. Maju, Mas. Pindah sini, Mas. Ya, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini kita masih membaca bab yang ketujuh. Penulis menyebutkan As-Salafiyah Al-Firqatun Najiyah wa Taifah Al-Mansurah. Salafiyah, Firqah Al-Najiyah, dan At-Taifah Al-Mansurah. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu Firqah Najiyah, yang dalam artian kelompok yang selamat. Kemudian apa sifat-sifatnya. Kemudian kita juga sudah membahas tentang At-Taifah Al-Mansurah, yaitu golongan yang diberikan kemenangan, dan apa sifat-sifatnya. Dan itu adalah nama-nama atau istilah-istilah syar'i dalam agama Islam. Istilah-istilah yang memang disebutkan dalam hadis-hadis sahih. Ada kelompok yang selamat, dan maksudnya adalah selamat dari api neraka, dari seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang terpecah belah menjadi 73 kelompok, maka kemudian hanya satu yang selamat. Maka yang selamat ini disebut sebagai Al-Firqah An-Najiyah. Yang selamat ini disebut sebagai kelompok yang selamat. Namanya dalam istilah hadis Al-Firqah An-Najiyah. Kemudian mereka mempunyai nama lain. Nama lain ini adalah Al-Taifah Al-Mansurah, golongan yang diberikan kemenangan. Dan ini juga istilah syar'i, yaitu orang-orang yang diberikan kemenangan. Orang-orang yang diberikan kemenangan ini maksudnya kemenangan dalam menegakkan agama, kemenangan melawan musuh, kemenangan menyebarkan agama Islam. Itu disebut dengan At-Taifah Al-Mansurah. Kemudian kita sudah pelajari pada pertemuan sebelumnya, yaitu nama lain dari Salafiyah, dari manhaj salaf adalah Al-Ghuraba. Al-Ghuraba, orang-orang asing artinya dalam bahasa Indonesia. Al-Ghuraba ini, mereka adalah orang-orang yang termasuk sifat dari Taifah Mansurah tadi, dan termasuk sifat dari Al-Firqah An-Najiyah. Sifat dari golongan yang selamat, sifat dari kelompok yang diberikan kemenangan, yaitu Al-Ghuraba. Dan salah satu penafsiran dari Al-Ghuraba, orang-orang asing, Alladhi yuslihu idha fasadan nas, orang yang membuat perbaikan jika manusia telah rusak. Ini disebut dengan Al-Ghuraba. Nah, pada pertemuan atau pada pembicaraan itu kita sudah bahas pada bab ini, bab yang ketujuh. Kita lanjutkan. Penulis rahimahullahu ta'ala atau hafizahullahu ta'ala mengatakan, ketiga, apakah terdapat perbedaan antara Al-Ghuraba dengan Al-Firqah An-Najiyah atau At-Taifah Mansurah? Artinya, apakah ada bedanya antara istilah Al-Ghuraba, orang-orang asing, dengan istilah Al-Firqah An-Najiyah, orang-orang yang selamat dari api neraka, dengan istilah At-Taifah Al-Mansurah, orang-orang yang atau golongan yang diberikan kemenangan oleh Allah? Penulis hafizahullah ta'ala berkata, tidak ada perbedaan di antara penamaan-penamaan ini, karena semuanya mengantarkan pada satu hakikat. Inilah yang telah dijelaskan oleh ahli ilmu dari kalangan salaf. Artinya ini sama. Orang-orang yang Al-Ghuraba, orang-orang yang asing, kemudian orang-orang yang At-Taifah Al-Mansurah, Al-Firqah An-Najiyah, ini sama. Nama-nama ini bukan nama kelompok, dalam artian ada pemimpinnya, ada sekretaris, bendahara, bukan. Akan tetapi ini adalah sifat. Sifat. Sifat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahukan, bahwa nanti ada orang yang mempunyai sifat Al-Firqah An-Najiyah, yaitu kelompok yang selamat. Ada orang yang mempunyai sifat Al-Taifah Al-Mansurah, golongan yang diberikan kemenangan. Ada orang yang mempunyai sifat Al-Ghuraba, orang-orang asing. Ini bukan nama sebuah organisasi. Ya. Jadi tidak benar kalau seandainya dinamai sebagai sebuah organisasi. Karena organisasi kan ada pengurus. Di dalam pengurus itu ada ketua, sekretaris, bendahara, divisi-divisi. Ini tidak ada. Dia adalah sifat. Sifat dalam agama Islam, yaitu sifat orang-orang yang selamat dari api neraka, sifat orang-orang yang diberikan kemenangan, dan sifat orang-orang yang asing. Nah, di sini penulis mengatakan tidak ada perbedaan pada hakikatnya. Ya. Lihat penjelasan-penjelasan para ulama yang menjelaskan bahwa ini tidak ada perbedaan. Al-Ajurri. Al-Ajurri, ulama Islam abad ke-4 Hijriah, berkata dalam kitab Sifatul Ghuraba Minal Mu'minin, sifat orang-orang asing dari kaum mukminin. Jadi orang beriman banyak, nah, ada orang-orang yang namanya disebut dengan al-ghuraba, sifat mereka orang-orang asing. Siapa mereka ini? Sabda beliau, wa sayaudu ghariban, dan akan kembali asing, bermakna wallahu alam bahwa hawa-hawa nafsu yang menyesatkan akan merebak hingga menyesatkan banyak orang. Tinggallah ahlul haq, para pengikut kebenaran yang berada pada jalan syariat Islam, menjadi asing di kalangan manusia. Jadi ada hadis yang berbunyi, bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Islam datang dalam keadaan asing di tengah penduduk kafir Quraisy, orang Arab jahiliyah. Datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa Islam, dan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dianggap asing oleh mereka. Padahal secara sejarah tidak asing. Kenapa? Karena Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah Islam yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Musa, Nabi Isa, dan seluruh para nabi. Al-anbiya ikhwatu li'allat, dinuhum wahid. Para nabi itu adalah saudara sepupu. Agama mereka sama. Cuma asing karena sudah jauh umat manusia waktu itu dari keislaman. Datanglah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa Islam dalam keadaan asing. Wa sayaudu ghariban kama bada, dan akan kembali asing nanti di akhir zaman, dan kita sekarang di akhir zaman. Sebagaimana awalnya. Al-Ajuri menjelaskan kenapa asing di akhir zaman nanti. Karena banyak hawa nafsu yang menyebabkan orang bermaksiat, orang menyimpang dari agama. Akhirnya orang yang beragama jadi sedikit. Kemungkaran di mana-mana. Maka akhirnya jadilah orang yang menuntut berpegang teguh kepada agama jadi asing lagi di tengah manusia. Saking banyaknya syahwat dan syubhat yang menyebabkan orang-orang menyimpang dari agama yang benar. Nah, di situ. Ya. Bisa dipahami ini sampai situ? Baik. Tidakkah kalian mendengar sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, taftariqu ummati ala 73 firqatan kulluha finnar illa wahidah. Faqila man hiya an-najiyah? Qala ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Umatku akan terpecah belah menjadi 73 kelompok. Ini kabar, dan kabar ini pasti terjadi karena itu wahyu. Ya, kita tidak bisa menutup-nutupi bahwa umat Islam terpecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya di dalam neraka kecuali satu. Semuanya dari kelompok itu dalam neraka kecuali satu. Nah, ini juga kabar. Dan ketika kita menjelaskan hadis ini, bukan merasa yang paling benar. Enggak, hadisnya memang seperti itu. Kita sedang menjelaskan hadis, bukan kita menjelaskan diri kita yang paling benar, yang selamat itu, bukan. Nah, ini kadang-kadang keliru sebagian orang memahami hadis ini. Mereka mengatakan bahwa orang-orang di Masjid Imam Syafi'i itu mengaku yang paling benar sendiri, surga sudah di tangan sendiri. Enggak. Kita sekarang mempelajari bahwa 73 golongan dari kaum muslimin satu yang selamat. Satu yang selamat ini yang kita ingin kupas sehingga kita meniti jalan mereka. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Siapakah yang selamat itu?" Nah, makanya kan disebut kelompok yang selamat. Siapakah yang selamat itu? "Ma ana alaihi al-yawma wa ashabi." Siapa saja yang berada pada keadaanku sekarang dan pada sahabatku, yaitu siapa saja yang mengikuti Nabi dan para sahabatnya. Nah, itulah kelompok yang selamat. Ya, itulah yang kelompok yang selamat. Berdasarkan hadis sahih ini, yang mengikuti Nabi dan para sahabatnya. Ustaz, mengikuti Nabi dan para wali-walinya gimana? Maka jawabannya, wali-wali Allah yang paling mulia adalah para sahabat Nabi. Mengikuti Nabi dan para ulamanya gimana? Maka jawabannya, ulama yang paling alim di dalam agama Islam para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Nah, itu dia. Maka ikuti Nabi dan para sahabatnya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya nanti di akhir zaman dan kita sekarang di akhir zaman banyak sekali perkara-perkara hawa nafsu yang menyebabkan orang menyimpang dari agama, melakukan kesyirikan karena hawa nafsu, melakukan perbuatan mengada-ngada dalam agama karena hawa nafsu, melakukan perbuatan maksiat, menyimpang, berjudi, berzina, minum khamar, durhaka orang tua, membunuh, korupsi, ya, hawa nafsu semua. Nah, orang-orang seperti ini, di sana ada orang-orang yang masih berpegang teguh ke dalam agama Islam. Akhirnya orang-orang ini dianggap asing. Dianggap asing. Berarti merekalah juga yang selamat. Berarti pula tidak ada perbedaan antara istilah al-ghuraba dengan al-firqah an-najiyah. Dan istilah-istilah ini dihafal ya, karena ini istilah syar'i. Al-ghuraba dan al-firqah an-najiyah serta at-ta'ifah al-mansurah. Baik. Saya berkata, maka engkau lihat Al-Ajurri menafsirkan al-ghuraba dengan al-firqah najiyah. Al-Ajurri menafsirkan bahwa al-ghuraba ditafsirkan dengan al-firqah an-najiyah. Jadi sama, tidak ada bedanya. Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hanbali berkata dalam kitab Kashful Qurbah fi wasli hali ahli al-ghurbah. Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hanbali ulama Islam abad ke-6 Hijriah. Ulama Islam abad ke-6 Hijriah. Kalau tidak salah ya. Dan beliau adalah ulama yang bermadzhab Hanbali. Dan beliau mempunyai kitab yang banyak dan bagus di antaranya Jami'ul Ulum wal Hikam. Syarhu 50 hadithan min jawami'il kalim. Ini kitab luar biasa. Nah, salah satu kitab beliau ini Al-Kashful Qurbah fi wasli hali ahli al-ghurbah. Beliau mengatakan tentang masalah apakah orang-orang asing sama dengan orang-orang yang selamat. Sama dengan orang-orang yang diberikan kemenangan. Sesungguhnya fitnah syubhat dan fitnah hawa nafsu menyesatkan itulah yang menyebabkan ahli kiblah kaum muslimin berpecah belah. Menjadi berkelompok-kelompok. Sampai sini dulu. Fitnah syubhat maksudnya adalah ujian syubhat. Syubhat itu yang samar-samar dalam agama. Asalnya sesuatunya di dalam agama itu jelas, dijadikan samar-samar. Ya, itu namanya ujian syubhat. Jadi fitnah itu jangan dianggap dengan bahasa Indonesia. Fitnah itu ujian. Ujian syubhat. Dan ujian syubhat itu gara-gara taqdimul aql ala al-hawa wa syara'. Mendahulukan akal, logika, perasaan, rasio. Dibandingkan hawa nafsu, dibandingkan syariat. Dan akal, dan hawa nafsu. Ya. Taqdimul aql alal al-syara'. Lebih mendahulukan akal dibandingkan syariat. Ini syubhat. Contoh-contoh syubhat di zaman sekarang, syubhatnya orang-orang liberalis. Menyamakan semua agama sama. Dan ingat, liberalis dalam penyamaan semua agama sama, ada muncul lagi liberalis dalam kelompok. Semua kelompok sama. Ambil yang baiknya, tinggalkan yang buruknya. Ini pernyataan-pernyataan yang terkadang kalau orang berpikir, ya sudahlah. Ya. Jangan mengaku yang paling bujur serongan. Ini tidak benar. Kita dituntut untuk beribadah kepada Allah. Dan beribadah kepada Allah yang diterima adalah yang sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka otomatis kita harus mencari yang paling benar. Tidak mungkin seseorang ambil yang baik, buang yang buruknya. Itu perkataan hak urida bihil batil. Perkataan yang benar tetapi diinginkan kebatilan darinya. Artinya ada kawan kita penyimpangan di samping kita, penyimpangannya penyimpangan akidah, sudahlah ambil aja yang baiknya, buang yang buruknya. Enggak benar. Kenapa? Karena kita diperintahkan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Di ada syubhat di zaman sekarang, syubhat persatuan. Bersatu, agama Islam harus bersatu. Ya, padahal bersatu tidak akan pernah bisa kecuali di atas Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar. Oleh karenanya, di samping ada liberalis agama, juga ada liberalis kelompok yang menyamakan semua kelompok sama. Jangan mengaku yang paling benar. Ya, mengaku dirinya yang paling benar. Ini istilah-istilah itu. Coba ada orang mengatakan ambil yang baik, buang yang buruknya. Lalu siapa yang bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk? Kalau begitu ambil saja dari syaitan. Ambil yang baik, buang yang buruk. Ini tidak benar. Itu syubhat namanya. Ya, syubhat. Sehingga dia ingin kita tidak usah mempermasalahkan hal-hal yang dipertentangan di antara kita. Nanti tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar kalau begitu. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dan fitnah hawa nafsu. Fitnah hawa nafsu adalah fitnah syahwat. Seperti syahwat terhadap makan, syahwat perut, syahwat kemaluan. Di antaranya perempuan. Nah, saking banyaknya dua hal ini, syubhat dan syahwat, maka akhirnya manusia menyimpang dari agama. Ya, penyebab manusia menyimpang dari agama dua hal. Syahwat dan syubhat. Dan Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, al-fitnatu fitnatan. Ujian itu ada dua. Godaan itu ada dua. Fitnatu syubhat wa hiya a'zamul fitnatain. Godaan syubhat, dan godaan syubhat ini godaan yang paling terbesar dari dua godaan tersebut. Baru setelah itu godaan syahwat. Jadi ada orang berzina, main wanita, itu kalah parah godaannya ketika dia tergoda dengan godaan filsafat. Godaan syubhat, menyamar-nyamarkan agama. Orang berzina, itu berarti kena godaan apa? Syahwat. Orang mengatakan Allah tidak ada, itu berarti godaan apa? Syubhat. Mana yang lebih parah hasilnya, godaan syahwat dengan godaan syubhat? Syubhat. Kenapa? Karena ini bisa menyebabkan kekafiran, kesyirikan, kemunafikan. Sedangkan ini maksiat, dosa besar. Nah, ini lebih berat. Yang menyamakan semua agama. Ya, bahwa semua agama sama. Tidak ada perbedaan. Jalannya aja berbeda. Mungkin yang mau ke masjid Imam Syafi'i, dia harus dari Kelayan. Ada yang dari Beruntung. Ada yang dari Pemurus Dalam. Semuanya menuju satu titik. Nah, ini namanya syubhat atau syahwat? Syubhat. Hal yang samar-samar. Ya. Samar-samar dalam agama. Al-Quran itu bukan firman Allah. Al-Quran itu hasil sastra budaya orang Arab. Cerita-cerita dalam Al-Quran dari para nabi itu tidak valid. Itu hanya sekedar cerita yang di dalamnya kita mengambil esensinya. esensi dari cerita tersebut, apa akhlak baik yang kita bisa ambil. Nah, ini syubhat namanya. Nah, akibat banyak syubhat dan syahwat, syahwat di zaman sekarang sebabnya adalah taqdimul hawa 'alal aqli wasyara', lebih mendahulukan hawa nafsu dibandingkan akal dan syariat. Syahwat di zaman sekarang juga menjadi-jadi. Seperti syahwat wanita, foto, video, menjadi-jadi. Ya. Mau tidak mau terlihat. Nah, ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian mereka mengkafirkan yang lain sehingga mereka bermusuhan, berpecah belah dan berkelompok-kelompok setelah dahulunya mereka bersaudara dan menjadi satu hati. Tidak selamat dari fitnah perpecahan kelompok ini kecuali satu golongan yang selamat. Merekalah yang diterangkan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirin 'alal haqq, la yadhurruhum man khadhalahum wa la man khalafahum hatta ya'tiya amrullah wa hum kadzalik. Senantiasa ada dari umatku sekelompok yang menegakkan kebenaran. Tidak membahayakannya orang-orang yang menghina dan tidak pula orang-orang yang menyelisih mereka. Sampai datang hari kiamat dan mereka tetap dalam keadaan demikian. Inilah yang disebut oleh Rasulullah SAW. At-ta'ifah al-mansurah. Orang yang diberikan kemenangan. Orang mencela bukan urusan dia. Mereka tetap tegak kokoh menegakkan agama. Ini disebut dengan ta'ifah al-mansur, yaitu kelompok yang diberikan kemenangan. Nah, tadi Al-Hafidz Ibnu Rajab menjelaskan bahwa akibat syahwat dan syubhat ini akhirnya terjadi penyimpangan-penyimpangan agama. Penyimpangan-penyimpangan itulah yang menyebabkan akhirnya kaum muslimin berkelompok-kelompok, terpecah belah, yang asalnya satu ya menjadi terpecah belah. Berarti kita bisa ambil pelajaran, perbuatan kesyirikan terjadi salah satunya imma karena syahwat atau karena syubhat. Kesyirikan terjadi, penyimpangan, salah satu jenis penyimpangan terbesar adalah kesyirikan. Orang berbuat kesyirikan bisa karena syubhat, bisa karena syahwat. Syubhat mengatakan bahwasanya pakai jimat boleh. Syubhat bahwasanya mengatakan bahwasanya orang pintar itu benar ramalannya. Syubhat bahwasanya boleh meminta bantuan kepada jin, akhirnya melakukan kesyirikan. Di sana ada godaan syubhat penyebab dari pelaku perbuatan bid'ah. Bahwasanya ini baik. Bahwasanya ini ada dasarnya. Padahal belum ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, berzikir ada dasarnya. Tetapi belum ada contohnya berzikir dalam bentuk bersama-sama dipimpin oleh satu orang. Kemudian menari-nari, jingkrak-jingkrak. Itu kan zikir katanya. Maka ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya terpecah belah kaum muslimin. Cuma satu yang kokoh, yang tegak menegakkan kebenaran. Yang mereka kalau dihina, dicaci, mereka tetap tegar menegakkan kebenaran. Karena mereka diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para ikhwan. Mereka di akhir zaman merupakan al-ghuraba, orang-orang yang terasing, yang disebutkan dalam hadis-hadis di atas, yaitu orang-orang yang berbuat kebaikan ketika manusia lain rusak. Nah, ini salah satu sifat ghuraba. Membuat kebaikan saat orang-orang rusak. Rusak baik dengan syahwat atau dengan syubhat. Ya. Mereka adalah orang-orang yang memperbaiki berdasarkan sunnahku apa yang dirusak oleh orang-orang setelahku. Salah satu sifat dari orang-orang ghuraba, orang-orang yang membuat perbaikan. Perbaikan sesuai dengan sunnah Rasul. Jadi ceritanya, ketika Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Nabi dan Rasul, beliau menjadi Nabi dan Rasul selama 23 tahun, itulah Islam sebenarnya. Lalu setelah Nabi wafat, datang generasi-generasi selanjutnya, banyak penyimpangan-penyimpangan. Nah, penyimpangan-penyimpangan ini kemudian ada orang-orang yang tetap memperjuangkan yang pertama tadi. ya, tetap memperjuangkan yang pertama tadi. Nah, inilah yang disebut dengan al-ghuraba. Kemudian penulis mengatakan, mereka adalah orang-orang yang lain yang lari mengasingkan diri dengan membawa agamanya dari fitnah-fitnah. Orang-orang yang lari dengan agamanya. Maksud lari di sini bisa maknawi atau bisa lahiri. Orang-orang yang lari dengan agamanya bisa secara lahiriah dia pindah ke sebuah tempat agar bisa mempraktekkan Islam yang murni secara maksimal. Atau dia tidak pindah di sebuah tempat, tetapi akidahnya, kemudian ibadahnya, dia lebih mengerjakan sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini orang-orang yang lari dari dengan agamanya dari fitnah-fitnah yang ada. Mereka adalah orang-orang yang terasing di antara kabilah-kabilah. Sejumlah mereka sedikit sehingga tidak didapatkan seorang pun pada sebagian kabilah. Sebagaimana ketika pertama kali orang-orang masuk dalam agama Islam. Orang-orang masuk dalam agama Islam di Mekah Nabi Muhammad SAW selama 13 tahun. Hanya dapat sekian puluh orang yang masuk Islam. Sekian puluh orang. Sedikit. Ya. Nah, nanti di akhir zaman juga seperti itu. Karena Rasulullah SAW tadi mengatakan, bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Islam itu asing dan akan dikembalikan dalam keadaan yang asing sebagaimana awalnya. Jadi karena syahwat, syubhat, akhirnya banyak penyimpangan. Tapi di sana ada orang-orang yang kokoh dan teguh yang tetap memperjuangkan agama Islam ini. Nah, ini para ikhwan. Dengan tafsir demikian, inilah para ulama menafsirkan hadis ini. Al-Auza'i berkata dalam menafsirkan sabda Rasulullah SAW, innal islam bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Sesungguhnya Islam tidak akan lenyap, namun yang akan hilang adalah ahlu sunnah. Sampai tidak tersisa di suatu negara, kecuali hanya satu orang saja. Artinya, saking sedikitnya yang mengikuti Islam yang sebenar-benarnya. Satu orang saja. Sampai tidak tersisa kecuali sedikit sekali. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sedikit tersebut. Nah, lihat sekarang, kita kan membicarakan pembicaraan ini. Bukan membicarakan tentang kita, enggak. Ilmunya itu begini. Bahwa ada orang yang disebut dengan ghuraba, itulah yang disebut sebagai ta'ifah mansurah, golongan yang selamat, atau firqah najiyah. Ta'ifah mansurah, golongan yang diberikan kemenangan, ataupun ta'ifah firqah najiyah, kelompok yang selamat dari api neraka. Bukan sekarang kita membicarakan kita, enggak. Tapi membicarakan ilmu, bagaimana menjadi golongan yang selamat, dan bagaimana menjadi kelompok yang diberikan kemenangan. Ini ada orang, kadang-kadang ada yang baper. Tuh lihat, pengajiannya ngaku paling bujur sorongan. Ya, enggak. Bukan itu yang kita maksud. Kita sekarang mempelajari siapa, apa sifat orang yang selamat dari api neraka. Yang satu-satunya itu. Siapa orang-orang yang ghuraba, yang asing tadi. Itu yang kita pelajari. Bukan sekarang dalam keadaan mengklaim diri kita paling benar, kemudian memvonis orang lain semuanya salah. Bukan. Tapi kita pelajari. Inilah ilmu yang disebut dengan ilmu manhaj. Ilmu tata cara beragama. Kita lanjutkan. Disebabkan makna inilah, maka dari perkataan ulama salaf banyak ditemukan pujian terhadap sunnah, penyebutan terhadap sunnah sebagai asing, dan penyebutan bahwa ahlu sunnah berjumlah sedikit. Ya, pujian terhadap sunnah. Artinya sunnah Nabi di sini maksudnya adalah ajaran Rasulullah SAW. Para ulama sering memuji sunnah Nabi, yaitu ajaran Rasul. Para ulama sering menyebutkan tentang sifat-sifat ahlu sunnah. Ahlu sunnah, dan mereka itu sedikit. Ya, mereka itu adalah sedikit. Sehingga Al-Hasan Al-Basri berkata kepada sahabat-sahabatnya, wahai ahlu sunnah, lemah lembutlah kalian terhadap sesamanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kalian. Sesungguhnya kalian merupakan orang-orang yang paling sedikit jumlahnya. Jadi kita sering menyebutkan bahwa banyaknya orang bukan ukuran. Tetapi yang jadi ukuran adalah apakah dia mengikuti Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Lihat, ini perkataan ulama, bukan dari kantong saya. Al-Hasan Al-Basri mengatakan jumlah kalian sedikit. Yang benar-benar kokoh dalam Islam yang suci, yang benar, yang murni, tidak ada campuran itu adalah sedikit jumlahnya. Ya, sedikit jumlahnya. Jadi jangan terpesona dengan banyaknya yang hadir. Ya, seorang ustadz pengajian hadirnya sekian ratus ribu misalkan, bahkan sampai 1 juta misalkan. Jangan tertipu, karena bukan itu ukuran kebenaran. Ukuran kebenaran adalah apakah mengikuti ayat Al-Quran atau hadis Rasul yang dipahami oleh pemahaman yang benar. Yunus bin Ubaid berkata, tidak ada sesuatu pun yang lebih asing dari as-sunnah. Tidak ada pula sesuatu pun yang lebih asing dari orang-orang yang memahami sunnah. Artinya, perbuatan sunnah, sunnah Nabi itu nanti terasa asing di tengah manusia. Orang-orang yang memahami sunnah juga asing di tengah manusia. Sedikit maksudnya. Ya, sedikit. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dari Sufyan Ats-Tsauri beliau berkata, berbuat baiklah kepada ahlu sunnah karena mereka ghuraba. Karena mereka orang-orang asing. Yang dimaksud para imam-imam tersebut dengan sunnah adalah jalan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau beserta para sahabatnya berada dalam keadaan demikian. Jalan yang selamat dari syubhat dan dari syahwat. Yani, saya sering mengatakan sunnah itu salah satu maknanya adalah ajaran Rasulullah. Apa saja, baik dalam Al-Quran, dari hadis Rasul, dari perkataan para sahabat yang menyebutkan itu sunnah, maka itu berarti adalah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan berpegang teguh kepada sunnah ini, maka orang akan terlepas dari godaan syahwat dan syubhat. Jadi solusinya adalah berpegang teguh kepada sunnah. Contoh misalkan orang yang tergoda dengan godaan syahwat di zaman sekarang, LGBT. Kalau seandainya berita yang benar yang saya dengar, bahwa Dewan Perwakilan menyetujui, misalkan 5 praksi menyetujui akan dilegalkannya LGBT di negara ini, maka itu berarti benar-benar sudah terkena syahwat dan syubhat secara bersamaan. Ya, mengatakan itu hak asasi manusia, mengatakan itu privasi manusia, tidak ada hubungannya negara mengaturnya, dan semisal. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, obatnya itu kembali kepada agama, kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu kalau seandainya seseorang kembali akan terlihat asing, karena dia benar-benar murni mengerjakan apa yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Al-Fudhail Ibn Iyad rahimahullah, seorang ulama terdahulu, berkata bahwa ahlu sunnah adalah orang yang mengerti apa saja yang masuk ke dalam perutnya dari barang-barang halal. Ahlu sunnah itu sangat perhatian kepada makanan yang kalau kita makan ini apakah halal atau tidak. Sangat perhatian. Apakah makanannya, zat makanannya halal, dan juga apakah uang untuk mewujudkan makanan tersebut dari uang yang halal atau tidak. Maka di sini ahlu sunnah sangat memperhatikan apa saja yang masuk ke dalam perutnya. Orang-orang ghuraba sangat perhatian apa saja yang masuk ke dalam perutnya. Makanya tidak heran kadang-kadang orang yang sudah mengikuti kajian salaf, kajian orang-orang ghuraba kajian orang-orang yang diberikan kemenangan, kajian orang-orang yang diberikan keselamatan, kadang-kadang mereka mulai galau. Ternyata pekerjaan saya tidak halal. Mulai ingin berhenti bekerja, mencari pekerjaan yang lebih halal, dan semisalnya. Kenapa? Karena mereka sangat memperhatikan apa saja yang masuk dalam perut mereka. Dan itu ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam di zaman sekarang, yang di zaman sekarang sangat sulit. Sebagian orang kalau untuk rezeki mereka mengatakan mereka terjadi pada diri mereka sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha minhu am minal halal am minal haram." Akan datang kepada manusia suatu masa seseorang tidak memperhatikan apa yang dia ambil, dia masukkan ke dalam kantongnya, yang dia makan. Ya, apakah yang halal, apakah yang haram. Nah, siapa yang memperjuangkan kehalalan di tengah godaan begitu banyak, penyimpangan begitu banyak, maka akan dianggap asing. Akan dianggap asing. Ya. Beli motor, beli mobil, tidak mau kecuali dengan cash. Asing dia. Bahkan saya pernah, ada adik saya kerja di sebuah perusahaan besar otomotif, baik itu motor ataupun mobil. Beliau bercerita bahwasanya untuk barang yang dibeli secara tunai itu kadang lambat keluarnya. Terutama mobil, lambat keluarnya. Sedangkan yang dibeli secara angsur maka cepat keluarnya. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat riba. Keuntungan. Jadi kita datang ke dealer, kemudian kita deal, kita yang beli, nanti ada pihak ketiga. Karena kita tidak sanggup untuk beli semua, pihak ketiga menambali. Dan pihak ketiga ini yang menambali ini akhirnya kita nyicil kepada mereka. Dengan cicilan yang lebih besar. Dan ini saya bahas setiap pekan pertama tentang fikih jual beli dengan membaca kitab Al-Mulakhas Fiqhi di Majelis Ta'lim Ar-Rahmat. Saya berharap jamaah masjid juga pada datang, karena saya lihat itu warisan majelis yang sudah mulai tidak digandrungi. Padahal itu warisan tetua kita, ya, Ayahanda Haji Hamsan. Jangan sampai nanti bubar pengajiannya. Ini perhatian kepada jamaah sekalian, agar dihadiri, dan waktunya cuma sebentar, dari jam 7:30 sampai jam 9. Habis itu mau ke kondangan, mau urusan yang lain, maka dipersilakan. Apalagi kita ini adalah orang-orang yang tidak lepas dari jual beli, dan Banjarmasin sangat terkenal dengan para pengusaha, pedagang, ya, semestinya harus dihadiri. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Kembali ke permasalahan tadi. Orang yang memperhatikan adanya riba, adanya gharar, adanya. Ini orang-orang yang asing. Orang-orang yang di zaman sekarang sedikit sekali membicarakan itu. Kita lanjutkan. Hal itu karena memakan barang-barang halal merupakan perkara sunnah paling besar yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Jadi tujuannya kenapa memperhatikan yang halal? Karena itulah sunnah Nabi. Dan itulah yang dikerjakan oleh para salafus saleh, para sahabat Nabi. Nah, itu dia. Jadi bukan karena sok paling benar, bukan. Tetapi begitulah ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata as-sunnah, menurut pengertian banyak ulama ahli hadis generasi belakangan dan ulama lainnya, menjadi ungkapan tentang sesuatu yang selamat dari syubhat-syubhat, khususnya dalam masalah akidah, baik mengenai keimanan kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir. Nah, sekarang sunnah ini lebih dipakai juga dalam perkara kebalikan dari perkara syubhat. orang-orang gara-gara jauh dari agama Islam, akhirnya mereka terperosok ke dalam syubhat. Yang menyelamatkannya adalah kembali kepada sunnah. Sunnah tadi apa? Ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik yang berkaitan dengan akidah, rukun iman misalkan. Ya, di sana ada syubhat-syubhat. Ya, maka kembali kepada sunnah, itu kepada ajaran Islam yang murni yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyusun karya-karya ilmiah tentang ilmu ini dengan nama As-Sunnah. Kitab-kitab para ulama dahulu namanya As-Sunnah. As-Sunnah lil Khalal, As-Sunnah lil Lalakai, As-Sunnah, As-Sunnah. Ini semuanya tujuannya adalah yaitu mengembalikan manusia kepada sunnah. Setelah banyak sekali penyimpangan-penyimpangan. Maka dahulu kitab-kitab yang judulnya As-Sunnah itu isinya akidah. Ya, bukan amaliah-amaliah sunnah, bukan salat sunnah, puasa sunnah, bukan. Tapi isinya apa? Akidah. Kenapa? Karena tujuannya ingin mempertahankan akidah. Ya, dari perkara syuhuhat dan syahawat. Sebab bahaya yang berkaitan dengan masalah ini sangat besar, sedangkan orang yang menyelisihinya berada di ujung kehancuran. Orang kalau terkena syubhat, maka bahayanya besar. Seperti yang saya ucapkan tadi. Bahayanya bisa kafir, bisa musyrik, bisa munafik. Orang yang terkena syubhat. Ya. Adapun sunnah dalam pengertian yang sempurna adalah jalan hidup yang selamat dari syubhat dan syahwat, sebagaimana telah dikatakan oleh Al-Hasan, Yunus bin Ubaid, Sufyan, dan Al-Fudail bin Iyad, serta yang lainnya. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifati para pengikut sunnah sebagai asing pada akhir zaman. Karena sedikitnya jumlah mereka dan karena terasingnya mereka. Demikian perkataan Al-Hafidz Ibnu Rajab. Jadi semua tadi adalah perkataan Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali. Saya berkata, renungkanlah bagaimana Al-Hafidz Ibnu Rajab menjadikan Al-Ghuraba adalah Al-Firqah An-Najiyah, Al-Ta'if Al-Mansurah. Tidak ada perbedaan di antara semua itu. Oh, berarti sama. Jadi dari awal pembicaraannya adalah apakah ghuraba, orang-orang asing itu juga mereka orang-orang yang diberikan keselamatan dari api neraka. Dan juga orang-orang yang mendapatkan kemenangan dari Allah di akhir zaman. Iya, mereka lah orang-orang itu. Itu orang-orang yang ghuraba, orang-orang yang asing. Karena saking banyaknya penyimpangan-penyimpangan dalam agama Islam. Ya, akhirnya orang yang tetap kokoh, teguh dalam Islam yang dari dulu jadi terlihat asing. Ya, terlihat asing. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Ya. Satu poin lagi yang dibawakan oleh penulis di sini yaitu nama lain dari At-Ta'ifah Mansurah, golongan yang diberikan kemenangan. Nama lain dari Al-Firqah Najiyah, kelompok yang selamat. Nama lain dari Al-Ghuraba, orang-orang asing. Yaitu nama lainnya adalah Ahlu Hadith. Ahlu Hadith, pengikut hadith Nabi. Saya jadi ingat dulu waktu di Madinah, ngobrol sama orang, dia jamaah umrah. Ngobrol sama orang, jadi mulai Masjid Nabawi sampai ke hotelnya, diajak olehnya ke hotelnya. Konklusi ringkasan terakhir, dia nuduh saya, kamu ini tekstual sekali. Sedikit-sedikit hadis Nabi, sedikit-sedikit ayat Quran. Pakai kontekstual dong, pakai kondisi dong, lihat hadis itu di kondisi apa. Nah ini, makanya ahlu sunnah disebut sebagai ahlu hadis. Karena sangat terkenal berpegang teguh kepada hadis Rasul. Ya, kita bahas insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Tidak cukup waktunya. Wallahu'alam wa sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan? Jadi Sabtu subuh pekan pertama itu kita belajar tentang ilmu bermanhaj, ilmu tata cara beragama. Kalau ilmu tata cara beragama itu tidak ada kaitannya dengan permasalahan fikih, enggak ada. Ya. Dalam artian seperti misalkan hukum sholat, hukum wudu, hukum tayamum, tata caranya, enggak membicarakan itu, tidak. Tetapi kita membicarakan yaitu bagaimana beragama seorang muslim. Dan ini juga buku ini ketika kita pilih adalah untuk menjelaskan kepada umat Islam yang mungkin sebagian dari kaum muslimin tertipu dengan slogan-slogan, wah itu tuh orang-orang Wahabi. Maka kita ingin menjelaskan bahwa ajaran yang dituduhkan itu apa. Smart yang sudah kita pelajari dari tadi ajarannya itu, yaitu mereka lah kelompok yang selamat, golongan yang diberikan kemenangan, orang-orang asing yang sifat-sifatnya tadi, yaitu orang-orang yang memperbaiki ketika manusia pada rusak, orang-orang yang tetap berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah ketika orang-orang berpegang teguh kepada selain Al-Quran dan Sunnah. Nah, seperti itu. Dan orang-orang yang asing karena dianggap asing oleh manusia. Ya, wallahu a'lam. Nah, ada yang bertanya? Tidak ada? Ya. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwahsunnah.com dengan cara berikut.